السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Yang kalau bukan karena hidayah yang Allah berikan, tidak mungkin kita dapat merasakan indahnya agama Allah. Berapa banyak di antara kaum muslimin yang merasa terbebani dengan ajaran Islam. Bahkan sampai tingkatan fobi terhadap Islam. Berapa banyak di antara orang-orang yang mengaku Muslim tapi jauh dari ajaran Islam itu sendiri. Islam bukan sekedar nama, bukan sekedar status. Tapi Islam adalah agama yang diturunkan untuk menjadi pedoman hidup untuk umat manusia. Semoga Allah Azza wa Jalla mematikan kita di atas agama ini. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd. Ya, perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam semuanya penuh dengan keindahan, pelajaran untuk umat manusia. Yang mungkin peristiwa itu menyakitkan, pahit, memprihatinkan kondisinya. Tapi buat kita umat Islam, ada banyak keindahan di sana yang dapat kita ambil. Kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita. Sesampainya Nabi SAW di kota Madinah, setelah menempuh perjalanan ya lebih 10 hari. Perjalanan yang penuh dengan lika-liku. Perjalanan yang merubah wajah dunia. Oleh karena itu kita tahu kalender umat Islam itu dimulai dengan hijrahnya Nabi alaihi salatu wasallam. Baik jemaah, kita akan membaca beberapa faedah lanjutan dari apa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya berkaitan dengan kenapa Nabi alaihi salatu wasallam membangun masjid. Nah, silakan lanjut. Pelajaran yang kelima, etika yang bagus dasar Rasulullah SAW, pemuka kabilah Ansar yang ditemuinya ketika beliau dalam perjalanan antara Kuba dan Madinah. Mereka mempersilahkan untuk singgah di tempat mereka dan mereka siap memberi pertolongan dan bantuan. Namun, Rasulullah SAW memohon maaf kepada semua dengan mengatakan, biarkanlah dia atau unta menentukan pilihannya. Begitu juga ketika beliau sampai di Madinah, beliau dimintakan dan dipersilahkan oleh sebagian sahabat untuk singgah di tempatnya. Beliau menjawab, dia, yakni beliau sendiri akan singgah di mana kendaraannya berhenti. Ungkapan seperti ini tidak akan melukai atau menyakiti hati si penawar. Bukan pula sebagai bentuk ketidaksukaan beliau untuk menyinggahi tempat mereka. Itulah akhlak beliau yang sangat agung dan mulia seperti digambarkan oleh Allah dalam firman-Nya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Barakallahu fikum. Surat Al-Qalam ayat 4. Hibati fillah. Selain ini etika Nabi SAW yang beliau lakukan, ini juga bimbingan Allah. Kita akan mendapati dalam Al-Quranul Karim sifat-sifat mulia Rasulullah SAW. Di antaranya yang kita baca baru saja, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim bil mu'minina ra'ufur rahim. Dalam akhlak beliau ada ajaran dan pendidikan yang Allah berikan. Seperti kisah ini. Makanya mungkin ada terjemahan yang perlu diperbaiki. Tatkala dikatakan biarkan unta itu menentukan pilihannya. Enggak. Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, khallu sabilaha fa innaha ma'murah. Biarkan jalannya unta ini. Karena unta itu pada mau dipegangi tali kendalinya untuk dibawa oleh orang-orang yang menawarkan kepada Nabi SAW untuk tinggal bersama mereka. Nabi mengatakan biarkan unta itu. Biarkan jalannya dia. Fa innaha ma'mur. Dia ini sudah diperintah. Jadi bukan pilihan Nabi. Tapi Allah sudah memerintahkan di mana unta ini berada. Memang kita jamaah tidak akan dapat memuaskan semua orang, menyenangkan semua orang. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin gak membuat orang itu sakit hati. Dan Nabi melakukan itu. Sehingga tatkala onta itu berhenti. Lalu Abu Ayyub Al-Ansari, di sini disebutkan, ini mungkin kurang diterjemahkan di sini ya. Nabi alaihissalam mengatakan, al-mar'u ma'arrahli, orang itu ikut dengan barang bawaannya. Jadi tatkala unta itu berhenti, Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu itu mengambil barang-barang Nabi. Dibawa ke rumah. Ketika orang masih ribut, ya Rasulullah, kau tinggal di tempat kami, tinggal di tempat kami. Nabi mengatakan, orang itu bersama barangnya gitu. Beliau tidak memilih fulan atau fulan. Tapi beliau memilih barangnya bersama siapa. Sehingga benar-benar orang-orang gak ada yang sakit hati. Karena kalau ada fulan mama yang dipilih secara khusus sama Nabi SAW. Mereka akan mengatakan, kenapa Nabi kok gak mau tinggal di tempatku? Kenapa Nabi kok milih fulan? Beliau pilih kasih. Enggak. Alasan Nabi di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari karena barangnya dibawa sama Abu Ayyub Al-Ansari. Bas. Artinya kalau yang bawa barang Nabi itu selain Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi pun akan ikut sebenarnya. Terkadang kita itu harus memilih. Maka berhati-hatilah memilih. Kita memang tidak dapat memuaskan semua orang, tapi bagaimana kita berusaha untuk tidak menyakiti orang-orang tersebut. Barakallahu fikum. Baik. Pelajaran yang ke-6. Menjelaskan tentang keutamaan Abu Ayyub Al-Ansari ketika Rasulullah SAW menetap di rumahnya hingga beliau selesai membangun rumahnya lalu kemudian pindah. Barakallahu fikum. Ya, bagaimana tidak dikatakan ada keutamaan Abu Ayyub Al-Ansari? Di mana Rasulullah SAW tinggal di rumah. Jadi berkah tuh rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Wahyu turun, Nabi ada di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi berzikir, berdoa, baca Quran di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Menjumpai tamu-tamu di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Maka Abu Ayyub Al-Ansari termasuk sahabat yang subhanallah benar-benar cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Karena Allah memberikan kesempatan kepada beliau untuk tahu Rasulullah SAW dari dekat. Bukan cerita orang. Dari dalam. Bukan dari luar. Kalau sekedar katanya, ya semua orang tahu. Tapi ini bukan katanya. Beliau melihat sendiri. Bagaimana Rasulullah SAW hidup di rumahnya. Ini keutamaan untuk Abu Ayyub dan untuk keluarga Abu Ayyub radhiyallahu ta'ala. Barakallahu fikum. Nah, yang ketujuh. Pelajaran yang ketujuh. Tibanya Rasulullah SAW di Madinah, beliau terlebih dahulu membangun masjid daripada rumahnya sendiri. Dan saat itu beliau tinggal bersama Abu Ayyub. Lalu kemudian membangun rumahnya. Hal ini menunjukkan beberapa perkara yang terpenting. A. Pentingnya masjid dalam Islam, yaitu dapat melaksanakan beberapa kewajiban antara lain. Satu, untuk bertakabud, yakni sebagai tempat ibadah untuk sholat berjamaah dan sebagai tempat beriktikaf atau yang semisal dengannya. Barakallahu fikum. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal datang langsung bangun masjid. Masjid Quba dibangun. Ke kota Madinah, Masjid Nabawi dibangun. Sebelum memikirkan yang lain. Masjid ini punya tugas yang penting. Yang terpenting yang pertama adalah al-wazifah at-ta'budiyah, yaitu peran masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau bicara kewajiban beribadah, kita tahu kewajiban salat turunnya di kota Mekah al-Mukarramah, tapi umat Islam tidak dapat beribadah dengan bebas. Maka tatkala sampai ke kota Madinah, yang pertama dibangun adalah masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk beriktikaf, untuk belajar di masjid. Ini sebuah peran atau fungsi masjid yang alhamdulillah sampai hari ini masih terlaksana insyaallah. Al-wadhifah at-ta'budiyah, yaitu fungsi dalam rangka beribadah kepada Allah. Tapi fungsi yang lainnya, sebagai apa masjid itu? Yang kedua, masjid sebagai tempat penyuluhan dan bimbingan, seperti tempat mengajar dan belajar, pengajian, memberikan fatwa, dan untuk mendengar pendapat orang lain, serta memberikan bimbingan kepadanya. Barakallahu fikum. Ini fungsi yang kedua. Fungsi penyuluhan. Jadi masjid itu bukan hanya sekedar untuk ibadah antara hamba dengan Allah, tapi ada fungsi untuk mengajar. Kita tahu di masjid itu ada khutbah Jum'at. Apa isinya khutbah Jum'at? Ya, memberikan arahan. Sepekan sekali, sejumat sekali, yang wajib adalah khutbah Jum'at. Tapi ada lagi Nabi SAW memberikan kajian. Ba'dal maghrib atau ba'dal subuh, selesai sholat beliau memberikan pengarahan kepada para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Terkadang ada orang-orang yang datang minta fatwa kepada Nabi SAW. Sehingga masjid ini memiliki fungsi sebagai madrasah sebenarnya. Fungsi inilah yang mungkin di sebagian masjid sudah hilang. Kalau enggak semuanya, sebagian. Masih ada khutbah Jum'at. Tapi kajian, pembahasan udah enggak ada kadang-kadang. Orang cuma sholat pulang. Terkadang masjid imamnya juga bukan orang yang berilmu. Seharusnya masjid itu menjadi Islamic Center. Dulu enggak ada Islamic Center, yang ada masjid. Kenapa? Karena masjid itu Islamic Center. Kita akan lihat fungsi masjid itu sebagai apa saja. Orang punya masalah di keluarganya, ingin solusi, berangkat ke masjid. Cari imamnya. Imamnya gak pernah belajar benar agama. Cuma sekedar pulang haji langsung jadikan imam. Jadi ini fungsi yang kedua. Masjid sebagai madrasah. Dan fungsi ini mungkin udah dipindah sebagiannya. Di mana ada sekolah TK, SD, SMA, kuliah. Jadi banyak fungsi masjid yang dalam bab penyuluhan, memberikan arahan, sudah diambil di tempat lainnya. Tapi tetap masjid memberikan fungsi untuk memberikan penyuluhan. Dan harapan kita, ya aneh ini kadang-kadang kalau ngeliat masjid ya, gede Allah, bagus banget dia buat kajian di masjidnya. Tapi gak ada kajian di masjid. Tapi sholat pulang. Mereka punya kajian mungkin ketika ada momentum, ada peringatan-peringatan. Sedangkan setiap harinya yang seharusnya dikerjakan nih, untuk menanamkan keimanan di diri orang-orang yang datang ke masjid, itu kurang. Yang ketiga. Yang ketiga, fungsi sosial dan kemasyarakatan, yaitu dengan adanya masjid akan terjalin kenalan dan keakraban antara penduduk desa dan sekitarnya, sehingga tercipta ukhuwah Islamiyah yang baik antar masyarakat. Barakallahu fikum. Ya, ini fungsi sosial. Fungsi ibadah, fungsi pengajaran, penyuluhan, kemudian fungsi sosial. Di masjid inilah, subhanallah, mereka berkumpul. Nabi alaihissalam mengenali para sahabatnya, bercerita sama mereka, duduk sama mereka. Umat Islam ketika berangkat ke masjid, mereka sholat satu shof. Nggak ada perbedaan antara yang kaya dan miskin. Bukan yang kaya di shof pertama, yang miskin di shof kedua. Masjid benar-benar mengajarkan kesetaraan di antara umat manusia. Mengajarkan persaudaraan yang penuh dengan cinta. Gimana nih pejabat negara sama ya sekretaris pribadinya atau sama marbot masjid. Bisa satu shof. Bahkan sejajar rapat. Nggak ada karena pejabat negara shofnya lebih depan dikit. Nggak ada. Di mana kita dapat melihat itu? Di rumah Allah Azza wa Jal. Antum bisa lihat di rumah Allah Azza wa Jal. Antara presiden, antara raja, dengan security, dengan satpam. Mungkin dengan rakyat jelata. Ketika mereka berada satu shof, kita nggak akan bisa membedakan. Karena memang mereka harus rata. Bahkan Nabi Alaihissalam ketika sholat berjamaah, bagaimana beliau mengatakan kepada para sahabatnya, sawu sufufakum, fa inna tasfiyatas sufuh min tamami sholat. Diperintahkan untuk meluruskan dan menjaga shaf. Bagaimana kalau orang ini sholatnya di rumah sendiri-sendiri? Kapan dia akan kenal? Udah gak pernah kenal sama tetangga, gak pernah ke rumah Allah lagi. Sehingga kadangkala perumahan yang nggak ada masjidnya, ya kesian ya. Mereka tidak saling mengenal, mereka nafsi-nafsi, sholatnya mungkin di masjid di luar perumahan, maka ukhuwah kurang terjalin biasanya. Namun dengan adanya masjid ini, ada tadi yang namanya fungsi sosial, bagaimana kita saling menghargain, saling mendengar, dan saling berbagi dengan saudara-saudara dan tetangga-tetangga kita. Barakallahu fikum. Baik. Hal yang terpenting, yang B adalah pentingnya sholat berjamaah di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menunda-nunda pembangunan masjid atau mendahulukan pembangunan rumahnya daripada masjid. Akan tetapi, beliau lebih dahulu membangun masjid di Quba, kemudian sesampainya beliau di Madinah, beliau juga telah terlebih dahulu membangun masjid sehingga orang-orang pun berkumpul untuk sholat berjamaah di sana bersamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadisnya mengenai keutamaan berjamaah, termasuk juga di antaranya sholat yang dilakukan dalam keadaan ketakutan ketika terjadi perang yang dikerjakan secara bersama-sama. Seperti disebutkan dalam firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka wa ya'khudu aslihatahum. فَإِذَا سَجَدُوا فَيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُرُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ ti'atikum fayamiluna alaikum mailatan wahidah. Fala junaha alaikum in kana bikum adzam min matarin aw kuntum mardha an tad'u lihatakum wa khudhu hidrakum. Inna allaha a'adda lil kafirina azaban muhina. Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat besertamu dan menyandang senjata mereka. Kemudian, apabila mereka yang sholat besertamu sujud telah menyempurnakan satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum sholat, lalu mereka sholat denganmu. Dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu. Lalu mereka menyerbu kamu sekaligus. Dan dia mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit, dan bersiap siagalah kamu. Sungguh Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir. Quran Surat An-Nisa ayat 102. Karena pentingnya, bahkan Rasulullah pun tidak memberikan dispensasi bagi orang yang orang buta yang tidak memiliki pemandu untuk tidak sholat berjamaah. Barakallahu fikum. Ahibati fillah, terlepas dari hukum sholat berjamaah itu sendiri, apakah wajib atau sunnah mu'akkadah, maka sejatinya sholat berjamaah itu adalah sholat yang diperintah, yang sangat penting, yang kita tidak boleh meremehkan. Bagaimana dalam kondisi perang, yang seharusnya mereka ini gantian sholatnya udah. Artinya gantian, udah pergi sana, kalian jagain, kita sholat di belakang. Tapi ternyata Nabi SAW sholat bersama semua jamaah yang ada. Peristiwa sholat khauf yang pertama dilakukan dalam beberapa riwayat disebutkan ketika Nabi SAW sedang umrah Hudaybiyah. Di mana pasukan musyrikin pada waktu itu ingin menyerang Nabi SAW ketika sedang sholat. Akhirnya sholatnya itu sholat khauf. Muslim itu tidak mengatakan, oh udah aman. Kita kan sedang sholat, Allah akan jagain kita. Nah, Allah itu hafiz. Tapi Allah memerintahkan kepada kita untuk berusaha. Jadi penjagaan yang Allah berikan itu tidak didapat tanpa usaha dari hamba. Allah ingin kita berusaha. Ini contoh juga jemaah berkaitan dengan COVID-19. Yang masih ada orang-orang yang mungkin sholat di rumah. Oke, kalau daerahmu memang daerah merah yang banyak orang-orang terdampak, ada orang-orang OTG, maka silakan kau sholat di rumah. Tapi kalau nggak ada, ya udah ke masjid. Jaga jarak itu karena khauf, ada ketakutan. Sehingga ketika sholat khauf berbeda dengan sholat dalam kondisi aman-aman saja. Kemudian cerita ketika datang seorang sahabat yang buta mengatakan, ya Rasulullah, laisa li qaidun. Ya Rasulullah, aku enggak punya qaid, pemandu yang selalu datang gitu. Bolehkah aku sholat di rumah? Nabi alaihi salatu mengatakan, udah enggak apa-apa. Falamma tawalla, ketika orang ini mau pergi, ditanya sama Nabi SAW. Atas ma'un nida. Telingamu dengar gak panggilan adzan? Dengar ya Rasulullah. Kalau gitu, jawab panggilan Allah. Dipanggil hayya ala sholah. Dipanggil hayya ala falah. Sibuk dengan handphone. sibuk dengan makanannya, sibuk dengan kegiatan-kegiatan dia. Tapi kalau dipanggil sama atasannya, ditinggal semuanya. Banyak di antara kita yang meremehkan salat berjamaah. Dan orang-orang munafikin termasuk orang yang malas salat berjamaah. Salat mereka tapi dengan rasa berat dan penuh kemalasan, enggak bahagia dengar adzan tuh enggak bahagia. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka kalau berdiri, bangkit melaksanakan salat, mereka malas-malesan. Yura'unan nas riya, hanya pamer ingin dipuji. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Maka hendaklah kita menjadikan salat berjamaah ini salah satu gaya hidup kita. Tatkala ada adzan, hatinya bergantung di masjid. Sehingga kemanapun dia pergi, tetap dia bergantung hatinya di masjid, rindu sama masjid. Udah keluar dari masjid, kepingin balik ke masjid lagi. Dan tidak ada kata bosan ke rumah Allah Jalla Jalaluhu. Barakallahu fiik. Nah. Perkara penting yang keutamaan membangun masjid. Keutamaan membangun masjid. Hal itu terlihat pada bersegeranya Rasulullah SAW membangun masjid. Dan hal ini menunjukkan betapa penting dan utamanya perbuatan tersebut. Karena memberikan manfaat bagi orang banyak dan untuk menunjukkan eksistensi Islam itu sendiri. Subhanallah jemaah. Dahulu. Yang ke-8. Nah, tatkala pedagang-pedagang Muslim yang datang dari Jazirah Arab, yang datang dari India, berangkat ke Indonesia untuk berdagang sambil menyampaikan agama Allah, biasanya tatkala mereka nyampe, yang pertama dibangun adalah masjid. Ini untuk menunjukkan eksistensi Islam. Salah satunya. Makanya kalau ada negeri enggak ada masjidnya, gimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak menyerang sebuah kota, itu ditunggu. Biasanya waktu subuh mereka nunggu dengar adzan enggak? Kalau ternyata ada adzan ya enggak jadi diserang, berarti mereka muslim gitu. Ini eksistensi. Subhanallah, umat Islam dengan keberadaan masjid. Kalau kita melihat non-muslim ingin tempat ibadah mereka itu kelihatan. Makanya mereka beli di tanah yang strategis. Bangunnya yang dibikin bagus. Sehingga orang-orang yang datang ke negeri itu, mungkin dia kepikir, oh ini negerinya Nasoro umpamanya. Kenapa? Yang anda lihat dari tadi gereja-gereja umpamanya. Enggak. Cuma memang mereka pandai memilih di mana mereka beli tanah. Sehingga lokasi tempat ibadah mereka itu nampak dan terlihat oleh orang banyak. Barakallahu fikum. Nah, yang ke-8. Yang ke-8. Kerjasama Rasulullah SAW bersama para sahabat dalam membangun masjid. Hal itu menunjukkan tentang kerendahan hatian beliau. Bahkan, beliau pun memikul sendiri batu bata. Selain itu, beliau membantu para sahabat dalam pekerjaan tersebut karena keinginan beliau supaya tegaknya masjid. Beliau bekerja keras bagaikan orang upahan. Barakallahu fikum. Ya. Beliau turun dalam pembangunan masjid itu. Bukan hanya nyuruh, tapi juga bekerja. Padahal umur beliau sudah tua. Maka berusahalah kita. Tatkala ada orang-orang yang bangun masjid, di kampung kita ada bangun masjid, ya kita hadir di sana. Mungkin ngangkati batanya. Nabi SAW mengangkat bata yang dioper kepada orang lain. Ini salah satu cara agar kita ya punya bagian di masjid itu. Karena terkadang sebagian kita itu bangun masjid ya udah gak peduli. Kalau memang kau gak punya uang, kau bisa sumbang tenaga. Engkau gak bisa sumbang tenaga, gak bisa sumbang uang. Sumbang support. Dukungan. Kita kadang-kadang dukung aja enggak. Yang ada hasud. Melihat masjid, oh kok besar masjidnya pula. Seharusnya kita membantu. Karena masjid itu baitullah. Rumahnya Allah Jalla Jalal. Barakallahu fikum. Nah. Pelajaran yang ke-9. Kerjasama Rasulullah SAW bersama para sahabat dalam membangun masjid menggambarkan teladan yang baik dalam setiap aktivitas kerja. Oleh karena itu, bagi setiap individu muslim, apabila menyuruh seseorang kepada kebaikan, hendaklah ia menjadi orang pertama yang melakukannya. Begitu juga ketika menyuruh seseorang untuk meninggalkan sesuatu, maka hendaknya ia orang pertama yang meninggalkannya. Barakallahu fikum. Ya, kita tahu jemaah. Orang itu lebih terpengaruh dengan perbuatan daripada dengan ucapan. Seorang pendakwah dan setiap muslim hendaklah jadi contoh di masyarakat. Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang Nabi alaihi salatu wasalam, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Telah ada bagi kalian di diri Rasulullah SAW uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Untuk siapa? Liman kana yarjullahu wal yawmal akhir. Untuk orang yang berharap Allah, berharap perjumpaan sama Allah. Berharap adanya hari akhir yang dia selamat di sana. Maka jangan sampai kita nyuruh orang tapi kita enggak ngamalin. Kita ngelarang orang, kita melanggar larangan kita sendiri. Dan Allah mengatakan kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alu. Sungguh berdosa besar yang dilakukan hamba. Di mana dia berucap apa yang dia tidak kerjakan. Maka jangan hanya suka menyampaikan tapi amalannya kagak. Nyuruh orang sedekah tapi enggak sedekah. Nabi alaihi salatu nyuruh orang sedekah, nyuruh orang berbagi. Tatkala dikasih gratisan tanah untuk masjid itu beliau nolak. Beliau mengatakan bisa, man. Enggak, aku mau bayar. Ini memberikan contoh kepada sahabat yang lainnya agar mereka tidak menjadi orang yang tangannya di bawah untuk berusaha selalu tangannya berada di atas. Terbukti Nabi kerja ketika bangun masjid. Beliau ngangkat batu bata sendiri. Bukan meletakkan batu pertama kemudian ditinggal, enggak. Beliau bangun tuh beneran. Maka inilah beberapa pelajaran dari hijrahnya Nabi alaihi salatu wasalam dari kota Mekah ke kota Madinah di mana beliau membangun masjid yang pertama. Setelah itu ada pelajaran lainnya. Apa? Yang dikenal dengan mu'akhah. Yaitu menjalin tali persaudaraan antara kaum muhajirin dan orang-orang ansar. Nah, tafadhol lanjut. Langkah yang kedua ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, yaitu menjalin tali persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansar. Di antara inti hijrah adalah kedatangan kaum muhajirin dari suku yang berbeda menuju Madinah tanpa ada saudara dan harta. Mereka menuju ke kaum yang belum pernah dikenalnya. Begitu juga halnya dengan kaum Ansor, kaum yang sering melakukan pertumpahan darah di antara mereka, perselisihan dan pertikaian. Namun, dengan kedatangan kaum muhajirin, mereka pun menyambutnya dengan baik. Seperti yang difirmankan oleh Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً mimma utu firuna ala anfusihim walau kana bihim khas walau kana bihim khasasah wa may yashuh nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka orang Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka kaum Muhajirin, dan mereka mengutamakan kaum Muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Hasr ayat 9. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Bukankah orang-orang beriman itu bersaudara? Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman bersaudara. Bukankah Nabi alaihi salatu wasallam yang mengatakan al-muslim akhul muslim? Orang Islam itu saudara untuk Islam lain. Berarti yang terjadi di Madinah itu persaudaraan khusus. Di mana diceritakan orang-orang Muhajirin yang meninggalkan kota Mekah. Mereka enggak punya rumah. Mereka enggak punya pekerjaan, rumah enggak punya, pekerjaan enggak punya, kenalan enggak punya. Tapi mereka rela meninggalkan negerinya untuk datang ke kota Madinah An-Nabawiyah. Di sini Nabi menjalinkan persaudaraan antara orang Ansor dengan orang Muhajirin. Dan orang-orang Ansor sendiri sebelum datangnya Islam, mereka itu enggak berhenti perang. Ada dua kabilah besar yang berada di Madinah, yaitu Aus dan Khazraj. Tapi dengan datangnya Islam, selesai itu pertikaian yang terjadi. Dan mereka menjadi saudara. Dan bagaimana Allah menyebutkan tentang mereka? Walladzina tabawwa'u ad-dar wal iman. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan orang Muhajirin. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah di Madinah itu sudah banyak orang Islam. Ceritanya Mus'ab bin Umair yang dikirim untuk berdakwah. Ceritanya Sa'ad bin Mu'ad, bagaimana orang-orang dari kabilah dia itu semuanya masuk Islam ketika tahu Sa'ad bin Mu'ad masuk Islam. Jadi mereka lebih dahulu masuk Islam sebelum datangnya orang-orang Muhajirin. Bagaimana sikap mereka? Allah sebutkan. Yang pertama, yuhibbuna man hajar ilai. Cinta. Orang itu biasanya kalau kedatangan orang asing ya, pengungsi, orang hijrah ke kampungnya, enggak nyaman hatinya. Dalam benak dia, aduh dia akan berebut lapangan pekerjaan. Mungkin nanti kerjaannya sama. Mungkin usahanya sama. Ini untuk orang-orang Ansor enggak ada. Mereka sama sekali enggak hasud sama orang-orang Muhajirin. Bahkan Allah sebutkan sifat mereka yang pertama, yuhibbun, cinta kepada orang-orang hijrah. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Sama sekali enggak ada perasaan macam-macam atas apa yang diberikan kepada orang-orang Muhajirin. Bahkan lebih dari itu, orang-orang Ansor ini وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Mereka lebih mengutamakan saudaranya, orang lain, daripada diri sendiri. Walaupun dia sendiri butuh. Bukan kelebihan ya. Orang biasanya berbagi karena kelebihan. Ini orang-orang Ansor, dalam kondisi mereka enggak punya harta, mereka tetap berbagi cinta dan kasih sayang. Dalam kondisi punya harta, mereka berbagi dengan hartanya. Barakallahu fikum. Nah, lanjutkan. Ibnu Jarir At-Tabrani rahimahullah. At-Tabari. At-Tabari rahimahullah berkata, "Wallazina tabawwa'ud dara wal imana." Mereka orang-orang Ansor menjadikan Madinah sebagai kota Rasul dan sebagai tempat tinggal. Wal imana, yakni mereka juga telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Min qablihim, yakni telah beriman sebelum kaum muhajirin yuhibbuna man hajaru ilaihim. Yakni mereka juga mencintai kaum muhajirin yang telah meninggalkan rumahnya untuk pindah ke tempat mereka. Hal tersebut cukup sebagai bukti kecintaan kaum Ansor terhadap kaum muhajirin. Nah, kaum muhajirin. Lanjut. Kaum muhajirin datang ke Madinah dengan meninggalkan keluarga dan harta mereka. Setibanya mereka di Madinah, kaum Ansor pun rela untuk meringankan beban saudara-saudara baru mereka dengan berlomba-lomba mengeluarkan apa yang mereka miliki. Mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau membagi kurma yang mereka miliki untuk diberikan kepada kaum muhajirin. Disebutkan dalam sebuah hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anha berkata, orang Ansor berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bagikanlah kurma ini untuk kami dan mereka." Beliau menjawab, "Tidak, tapi berikanlah kami perbekalan dan kalian libatkan kami dalam perkebunan kurma kalian." Mereka menjawab, "Ya, kami dengar dan patuh pada apa yang engkau katakan." Barakallahu fikum. Naam jemaah. Maksudnya kurma ini pohon kurma. Pohon kurma, bukan buah kurmanya. Penduduk Madinah banyak yang punya kebun kurma. Tatkala datang orang-orang muhajirin yang tidak punya pekerjaan, tidak punya tanah, enggak punya. Pekerjaan enggak punya. Rumah enggak punya. Apa yang terjadi dengan orang-orang Ansor? Mereka datang kepada Nabi AS. Mengatakan kepada beliau, "Iqsim bainana wa bainahumun nakhl." Bagikan, bagi dua lah antara kami sama orang-orang muhajirin nih, kurma-kurma kami. Apa kata Nabi SAW? Enggak. Ya udahlah, biar kalian yang menggarap, nanti hasilnya kita dikasih. Gitu. Karena orang-orang muhajirin kalau dikasih tanah, dikasih pohon kurma, mereka enggak punya keahlian. Dan Nabi SAW juga tidak ingin mengambil itu harta dari orang Ansar diberikan kepada orang muhajirin, enggak. Maka Nabi menawarkan kepada orang-orang Ansar, enggak, tetap kurma itu milik kalian, tetap kalian yang merawatnya, mungkin dibantu oleh orang-orang muhajirin, tapi kami dapat bagian dari buah tersebut. Maka orang-orang Ansar, apa jawab mereka? Sami'na. Ini ucapan bukan hanya di lidah, tapi di praktek. Barakallahu fikum. Nah, kejadian ini merupakan suatu bukti tentang persaudaraan yang sangat agung. Hal ini juga dapat dilihat dari apa yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, ketika Abdurrahman bin Auf tiba, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakannya dengan Sa'ad bin Rabi' al-Ansari. Kemudian ia menawarkan keluarga dan harta Sa'ad kepadanya. Abdurrahman bin Auf berkata, "Semoga Allah memberkati harta dan keluargamu. Tunjukkanlah padaku di mana pasar." Dia pun berjualan di sana dan memperoleh keuntungan yang luar biasa. Suatu hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikannya dalam keadaan yang gembira. Kemudian, beliau pun bertanya, "Ada apa gerangan wahai Abdurrahman?" Ia pun menjawab, "Saya telah menikahi perempuan dari kaum Ansor." Beliau bertanya, "Apa maharnya?" Ia menjawab, "Seukuran nuwah dari emas." Nabi berkata, "Buatlah pesta kecil atau walimah, walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing." kaum Ansar memiliki. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Ya. Kalau kita lihat persahabatan yang terjadi benar-benar enggak kebayang. Contoh yang disebutkan di sini Abdurrahman bin Auf dijadikan saudara bersama Sa'ad bin Rabi. Suruh bawa nih. Ya udah nih Abdurrahman saudaramu bawa, dibawa sama Sa'ad bin Rabi. Lalu apa yang ditawarkan Sa'ad bin Rabi kepada Abdurrahman bin Auf? Separuh harta kekayaannya. Aset dia mau dibagi dua. Dia punya dua istri, mau dibagi dua juga. Siapa orang yang bersaudara sampai seperti itu? Saudara kandung aja. Dimintain tolong sama saudaranya. Pelit. Apalagi mau ngasih separuh hartanya. Ini persaudaraan keimanan. Yang melewatin segala batas. Bagaimana sikap Abdurrahman bin Auf ketika ditawarin separuh asetnya Sa'ad bin Rabi dan ditawarin istrinya? Abdurrahman bin Auf punya jiwa besar. Dia faham dengan sabda Nabi SAW, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada orang-orang, dulli atau dulluni ala suq. Tunjukkan kepada aku di mana. Di mana ada pasar? Aku mau kerja. Karena tahu roda ekonomi di pasar ini termasuk gerak cepat ya. Jual beli ini semuanya orang keluar duit, dapat duit. Maka Abdurrahman yang enggak tahu kondisi kota Madinah minta dikasih tahu di mana ada pasar. Bas, ana minta itu. Ditawarin istri, ditawarin harta, Abdurrahman mengatakan barakallahu laka fi malika wa ahlika. Semoga Allah memberkahimu di hartamu dan keluargamu. Lalu beliau minta ditunjukkan kepada pasar. Subhanallah, kerja dapat fulus. Menikah Abdurrahman. Maka ketika melihat Abdurrahman ini kok berubah ya, ada warna-warna kuning di pakaiannya atau di tangannya. Maka Nabi SAW mengatakan, Mahyam ya Abdurrahman, ada apa nih? Maka dia mengatakan, Tazawwajtu imra'atan min al-Ansar. Aku telah menikah dengan seorang wanita dari kalangan Ansar. Ahibat fillah, enggak butuh waktu lama. Enggak malu Abdurrahman berangkat ke pasar jualan tanpa modal, enggak punya fulus Abdurrahman. Namanya orang yang enggak punya modal, apa yang dilakukan biasanya jadi makelar. Kalau enggak jualin barang orang lah dia yang jualin. Ini bentuk semangat mereka. Untuk menjadi tangan yang di atas daripada tangan di bawah. Kalau kita melihat para sahabat Nabi. Khususnya mereka yang mungkin tinggal di masjid ya. Yang dikenal dengan Ashabus Suffah. Allahu Akbar. Kadang-kadang Nabi memerintahkan kepada mereka untuk sedekah. Mereka enggak punya duit. Apakah mereka berpangku tangan? Ya udah enggak punya duit. Mereka berangkat ke pasar, kerja di pasar. Mungkin jadi kuli angkut, jadi apa yang bisa dikerjakan. Demi apa? Ketika dapat sesuatu, dia ingin sedekah. Subhanallah. Generasi ini kayaknya, ya, semoga masih ada generasi yang seperti itu di masa kita, jemaah. Barakallahu fikum. Nah, lanjutkan. Kaum Ansor memiliki sifat itsar, atau lebih memikirkan orang lain daripada dirinya sendiri. Sehingga, mereka menawarkan rumah mereka kepada kaum muhajirin. Bahkan, di antara mereka ada yang menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekiranya engkau menghendaki, ambillah salah satu rumah kami untukmu. Namun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan cara yang baik. Barakallahu fikum. Ya jemaah. Itsar. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Lebih mengutamakan orang lain walaupun dirinya butuh. Kalau berlebih wajar. Orang punya kelebihan harta, dia bagikan ke orang. Tapi dia tetap punya sisa yang banyak. Tapi dalam kondisi susah, orang-orang Ansor tetap mengutamakan orang lain. Dan bagaimana mungkin gak ada yang, mungkin ada yang bertanya mengatakan, emangnya sahabat gak ada yang nawarin rumahnya kepada Nabi SAW? Banyak. Tapi Nabi menolak. Kenapa? Alaihi salatu wassalam. Ya, salah satu sebabnya agar tidak terjadi kecemburuan sosial di antara kabilah-kabilah yang ada. Ketika Nabi tinggal di rumahnya Fulan, dikasih rumah sama Fulan. Beliau milih untuk bangun rumahnya di bagian belakang masjid. Setelah masjid Nabawi selesai. Barakallahu fikum. Nah, dilanjutkan. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara orang Muhajirin dan Ansor di rumah Anas bin Malik. Jumlah mereka ketika itu 90 orang, sebagian dari Muhajirin dan sebagian dari Ansor. Beliau mempersaudarakan mereka atas prinsip sama rata. Mereka akan menerima warisan setelah saudaranya meninggal, walaupun tidak ada pertalian darah hingga terjadinya peristiwa Badar. Dan Allah menunjukkan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ulul arhami ba'duhum awla ba'din fi kitabillah. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak waris murni di dalam kitab Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 9. Setelah diturunkan ayat ini, maka hak waris hanya untuk mereka yang memiliki pertalian darah dan landasi atas persaudaraan. Naam, barakallahu fikum. Akad, maksudnya persaudaraan, akad persaudaraan yang dibuat oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Bagaimana Nabi mengumpulkan orang-orang Ansor dan Muhajirin di rumahnya Anas bin Malik, menjadikan mereka bersaudara. Fadl, Salman Al-Farisi bersama Abu Darda. Siapa lagi? Umar bersama Fulan, Ali bersama Fulan. Dijadikan saudara-saudara di antara mereka. Yang dahulunya, sebelum turun surat Al-Ahzab ayat 9 ini, mereka saling mewarisi. Jadi kalau Abdurrahman bin Auf meninggal dunia, Sa'ad bin Rabi mewarisi Abdurrahman. Abdurrahman meninggal dunia, maka Sa'ad bin Rabi dapat warisan. Jadi tingkat persaudaraannya seperti itu. Namun hal itu sudah mansukh. Enggak ada lagi persaudaraan yang dibuat kemudian menghasilkan warisan. Enggak. Yang ada, ya ahli waris sudah ditetapkan siapa yang berhak mendapatkan warisan. Mereka bukan saudara yang dijadikan saudara karena, ya karena akad yang ada di antara mereka. Ini kita dapat melihat jemaah, ada kelompok-kelompok yang punya saudara sendiri mereka. Komunitas tersendiri. Yang terjadi, mereka dipersaudarakan. Dan mereka mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Tapi pada akhirnya, persaudaraan itu tetap ada. Yang tidak ada itu hak warisnya. Jadi persaudaraan yang terjadi antara para sahabat tetap ada. Hanya yang berurusan dengan hak waris itu yang ditiadakan. Barakallahu fikum. Nah, lanjutkan. Syekh Islam Ibnu Taimiyah berpendapat, dan pendapat ini disepakati oleh muridnya Ibnu Qayyim dan Ibnu Katsir rahimahullah. Ia berkata, yang dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah antara kaum Muhajirin dengan Ansor. Sementara beliau tidak mempersaudarakan antara kaum Muhajirin itu sendiri. Sebab mereka, kaum Muhajirin, lebih membutuhkan persaudaraan keislaman atau ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dalam bertetangga, kedekatan nasab dibandingkan hanya dengan atas nama ikatan persaudaraan saja. Barakallahu fikum. Naam jemaah. Jadi memang ada beberapa riwayat ya yang menyebutkan persaudaraan itu terjadi juga antara Muhajirin sama Muhajirin gitu. Maka Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah menjelaskan enggak. Yang ada itu antara Muhajirin dengan Ansor. Karena apa? Karena memang ya sedang dibutuhkan hal itu. secara hukum agama kita sudah sampaikan orang-orang beriman itu bersaudara. Tapi ini persaudaraan khusus di mana mereka saling mewarisi. Wah, subhanallah jemaah. Ini kadangkala kita lupakan. Di negeri kita ada enggak muakhah seperti ini, persaudaraan yang spesial selain sesama muslim? Ada. Contohnya sama-sama satu lembaga, satu yayasan. Ini ada ikatan tersendiri lagi di antara mereka. Maka tolong persaudaraan ini dijaga. Walaupun mungkin tidak ada waris mewarisi lagi. Nah, lanjut. Lain halnya dengan Ibnu Hajar, dia berkata, hal ini bukan berarti beliau mengabaikan hikmah dari persaudaraan itu. Sebab orang-orang muhajirin, sebagian di antara mereka lebih kuat dalam hal harta, kekuatan kekeluargaan, serta dalam hal kekuatan fisik. Oleh sebab itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor, dengan kata lain antara golongan atas dan bawah, agar kondisi kaum ansor terangkat dan bisa saling membantu. Barakallahu fikum. Jemaah, ini ada yang perlu diuraikan dari terjemahannya. Jadi kalau Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berpendapat persaudaraan itu, akad persaudaraan yang dibuat oleh Nabi SAW itu hanya antara muhajirin dan ansar. Tapi Ibnu Hajar mengatakan enggak. Bisa jadi juga antara orang-orang muhajirin dengan muhajirin. Beliau mengatakan, وَهَذَا رَدُّ النَّاسِ بِالْقِيَاسِ وَإِغْفَالٌ عَنْ حِكْمَةِ الْمُؤَخَرِ. Beliau berpendapat bahwa ungkapan yang mengatakan persaudaraan itu hanya antara orang-orang muhajirin dan ansar, ini menolak adanya nas, adanya dalil yang menunjukkan bahwasanya ternyata persaudaraan itu disebutkan terjadi antara muhajirin dan muhajirin. Kenapa? Karena sebagian orang muhajirin itu ada yang kaya, ada yang punya kelebihan harta. Maka beliau kalau di sini sebutkan, afwan ya, sebab orang-orang muhajirin sebagian di antara mereka lebih kuat dari dalam hal harta, kekuatan. Nah, ada memang seperti itu. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW, nah ini yang disebutkan, fa'akha bainal a'la wal adna. Ini terjemahan yang perlu diperbaiki. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW mempersaudarakan antara yang atas dengan yang bawah. Kalau di sini terjemahkan antara muhajirin dan ansar, enggak. Tapi antara yang atas dengan yang bawah. لِيَرْتَفِقَ الْأَدْنَى بِالْأَعْلَى وَيَسْتَعِينَ الْأَعْلَى بِالْأَدْنَى. Ya, agar dengan kata lain, agar golongan atas dan bawah, agar kondisi kaum ansor terangkat dan bisa saling membantu. Enggak, ini enggak benar terjemahannya. Disebutkan bahwasanya agar yang bawah ini tertolong dengan yang atas, dan yang atas bisa wa yasta'inul a'la bil adna. Yang atas ini bisa minta tolong sama yang bawah. Mereka saling ambil manfaat sebenarnya. Jadi kalau ada yang berpendapat bahwasanya persaudaraan itu hanya antara ansor dan muhajirin, itu benar sebagaimana dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Ibnu Qayyim, tapi Ibnu Hajar mengatakan enggak. Persaudaraan juga terjadi antara muhajirin dengan muhajirin. Intinya adalah bagaimana mempersaudarakan yang bawah dengan yang atas. Agar yang bawah diayomi sama yang atas, agar yang atas terbantu dengan yang di bawah. Karena mereka bisa saling membantu sebenarnya. Itulah jamaah berkaitan dengan al-mu'akhah yang terjadi di antara orang-orang muhajirin dan ansar. Atau juga ada persaudaraan yang terjadi antara orang-orang muhajirin dan orang-orang muhajirin itu sendiri. Intinya bagaimana yang kuat ini jadi saudara sama yang lemah. Dan ini yang sering ana sampaikan kepada kawan-kawan ketika menghadapi teman-teman yang baru hijrah. Kita tuh kadangkala nyuruh mereka untuk belajar. Ada teman baru hijrah, engkau belajar. Sahih. suruh dia belajar. Tapi kita juga perlu memikirkan kondisi dia. Apalagi kalau orang ini mu'alaf, perlu dipikirkan. Bagaimana kita angkat dia sebagai saudara kita. Kita kasih santunan kita, dia. Kita biayain dia. Atau kita ajarin bagaimana mereka bekerja. Bukan sekedar dikasih ilmu agama. Tapi dikasih bekal untuk dapat hidup, tidak menyusahkan orang. Makanya orang-orang itu dibawa sama sahabat ini. Untuk memperkecil resiko, ya futur. Ya. Orang itu kalau merasa duitnya habis. Kemudian gak ada yang bantuin dia. Kesian. Maka kita harus mempedulikan mereka. Di sini ada banyak hikmah dari persaudaraan yang dibuat antara orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Yang insya Allah kita akan baca hikmah ini di perjumpaan selanjutnya. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Kalau udah banyak pertanyaan, tafadhali. Kalau enggak kita lanjutkan. Ke sesi tanya jawab saja Pak Ustaz ya. Siap. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu dan nasihatnya. Semoga Allah mudahkan kami semua untuk dapat memahami, mengambil ibroh dan mengamalkannya. Berikut pertanyaan pertama Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz dan keluarga selalu diberikan kesehatan, lindungan dan rahmatnya Rabbul Alamin. Amin. Terkait permasalahan yang qadarullah wa masya'al fa'ala masjid kami hadapi saat ini, qadarullah pengurusnya saat ini sangat zalim dan tidak berilmu atau jahil. Dalam arti banyak pelanggaran-pelanggaran syariat di dalamnya. Terkait kezaliman pengurus terhadap para marbot dan karyawan, seperti menahan hak uang gaji mereka atau upah, suka mengancam dengan kata-kata kasar, dan suka berfatwa tanpa ilmu yang menyesatkan jamaah. Dan qadarullah mengakibatkan timbulnya ketidaksukaan para warga terhadap kepengurusan masjid ini. Afwan, apakah ada solusinya sesuai koridor syariat Ustaz terhadap permasalahan yang kami hadapi saat ini? Karena qadarullah didiamkan semakin lama semakin tidak karuan. Syukron jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Masjidnya masjid pribadi apa? Sepertinya masjid komplek Ustaz karena warga sekitar mungkin. Iya. Nah, barakallahu fiik. Nah, jemaah, kalau masjid komplek berarti itu milik bersama. Artinya yang membangun adalah masyarakat. Karena ada kadangkala masjid yang dimiliki oleh seseorang. Di situ ada pengurus yang ditetapkan oleh yang wakaf. Dia kadangkala bisa bertindak semena-mena karena dia merasa punya dia. Tapi kalau ternyata milik warga, perlu adanya mediasi sekarang. Kalau dikatakan warga nggak suka, siapa yang nggak suka? Tokoh-tokoh di warga yang mereka juga punya hak, kalau memang ada banyak orang yang tidak suka, bertemu, bermusyawarah. Yang tadi disebutkan dicatat, apakah benar atau tidak? Kita perlu cross-check juga. Terkadang mungkin ada salah atau komunikasi yang buruk antara marbot dengan pihak masjid kalau sampai dikatakan haknya tidak diberikan tadi. Uangnya ini bukan uangnya pengurus, uangnya umat. Yang umat ingin uang itu bermanfaat. Tapi ternyata haknya tidak dibagikan. Ada apa sebenarnya? Ini sebuah kezaliman. Makanya kalau disebutkan pengurus masjidnya itu zalim dan jahil. Ya terkumpul. Tapi apakah ini benar? Kalau tadi didiamkan ternyata tambah jadi, kita perlu watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Cuma sebelum mengadakan pertemuan dengan pihak pengurus ya, mungkin dimediasi oleh RT, RW atau siapalah yang bisa jadi mediator, sebelum itu tolong informasi itu semua dilengkapi. Memang benar nggak marbot nggak dikasih haknya? Maka ini kurang masuk akal. Tapi ada orang-orang zalim lah kalau dikatakan dari zalim dan jahil. Maka narasa perlu adanya mediasi, perlu adanya perkumpulan. Kalau mungkin pengurus masjid kan bukan cuma dia sendiri, biasanya ada banyak. Mungkin kita bisa mulai gerilya, nemuin fulan ke rumahnya. Apa benar kok kita dapat berita seperti ini? Nanti ke rumahnya fulan lagi, pengurus masjid anggap 5. bagaimana informasi yang benar ini sampai kepada mereka. Sambil terus didoakan, karena memang kalau dibiarkan, ya kedzaliman akan melahirkan kedzaliman lanjutan nantinya. Kalau dikatakan mengancam dengan kata-kata yang kasar ya. Apa sih yang dikerjakan pengurus masjid ini? Bukankah dia sedang memakmurkan rumah Allah Jalla Jalaluh? Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Pak Ustaz, jazakallahu khairan atas nasihatnya. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz, keluarga, dan tim selalu dalam rahmat dan karunia Allah Ta'ala. Izin bertanya Ustaz, saya ada rencana buka usaha makanan atau kue-kue. Namun di kampung saya masih banyak acara-acara yang tidak sesuai dengan syariat. Jadi bisa saja saya akan menerima pesanan dari mereka. Apakah boleh saya menerima pesanan yang jelas saya tahu untuk acara seperti itu? Dan jika saya tidak tahu atau ragu untuk acara apa, apakah termasuk adab yang baik jika saya bertanya untuk acara apakah itu? Dan jika ada yang pesan kue ulang tahun, saya menolak hiasan-hiasan namun tetap membuatkan, apakah itu boleh Ustadz? Mohon pencerahannya. Jazakallahu khairan. Masya Allah. Naam jemaah, barakallahu fiik. Ya, berkaitan dengan kita jualan kue, sejatinya kita ini berjualan kue diperbolehkan dalam agama. Hukum asalnya boleh. Orang mau pakai apa ini itu terserah, kita jualan kue. Tapi yang tidak diperbolehkan kalau kita menjual kue untuk momentum-momentum tersendiri. Yang kita tahu ada sebuah acara, kemudian kita jualan pada waktu itu. Mamanya jualan ketika ada hari Valentine atau hari apa. Nah, terus sekarang gimana kalau kita jualan kue? Yang beli ini macam-macam. Beli buat acara ini, acara itu. Sedangkan kita jualan memang bebas. Orang mau buat apa saja gak ada urusan sama kita. Tatkala kita gak tahu dengan urusan mereka, ya kita jualin mereka. Gak ada masalah insya Allah. Karena memang kue yang kita jual itu kue umum. Tapi kalau bicara pesanan, kalau pesanan ini kan memang dia beli untuk acara tersendiri. Kita membuatnya untuk acara itu. Itu yang sebagian ulama melarangnya dan memasukkan kepada ta'awun alal itsmi wal udwan. Saling tolong menolong dalam perkara yang tidak disyariatkan. Seperti dulu ditanyakan bagaimana kalau ada lebarannya, orang-orang Persia, mereka punya hari raya juga. Boleh nggak kita jualan pada masa itu? Yang ada unsur kita ikut memakmurkan kegiatan mereka, maka nggak boleh. Tapi kalau tadi kita memang jualan kue dan bukan pesanan ya. Kalau bicara jualan, orang beli untuk ini itu nggak ada urusan sama kita. Ketika kita memang tidak menyediakan buat mereka. Tapi kalau kita pesanan, maka berusaha untuk menolaknya. Minta maaf. Atau kita memberikan nasihat kepada dia. Kalau bicara tadi kue ulang tahun, gimana? Orang-orang pesan kue ulang tahun, ya kita sebutkan. Kita nggak bikin buat itu gitu loh. Tapi kalau untuk dimakan sama keluarga, ya kita bikin. Memang untuk dimakan kue itu sebenarnya. Tapi bukan untuk acara-acara yang seperti itu. Maka lebih baik dihindarin. Supaya kita selamat tidak masuk kepada bab ta'awun, saling tolong menolong dalam hal yang terlarang dalam agama kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, beberapa bulan ini saya merasakan gelisah karena dosa-dosa yang ditimbulkan oleh pikiran dan hati sendiri. Saya merasa seperti menjadi orang munafik. Kadang saat ibadah atau saat sendirian, timbul dalam hati dan pikiran kata-kata kesyirikan kepada Allah, mengolok-olok Allah dan berpikir buruk terhadap Allah. Tetapi saya meyakini bahwa Allah tidak seperti itu. Saya sudah berusaha lawan dan saya sangat khawatir terjerumus dalam kesyirikan. Mohon nasihatnya Pak Ustadz. Barakallahu fikum. Naam jemaah. Kita tahu setan tidak pernah berhenti menyesatkan manusia. Maka Allah katakan tentang setan ini, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang dia menimbulkan was-was bisikan-bisikan di hati manusia. Pernah datang sahabat kepada Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ya Rasulullah, ada tuh was-was di hati kita, pikiran yang enggak-enggak tentang Allah azza wajalla, tapi kita berusaha untuk menahannya. Nabi mengatakan, itu keimanan. Artinya kita beriman kepada Allah, menolak bisikan-bisikan buruk yang ditebarkan oleh iblis. Dan Allah insya Allah mengampuni kita tatkala kita berusaha untuk ya menolaknya. Katakan la ilaha illallah. Katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan hindari membaca buku, artikel yang dapat mendatangkan pikiran-pikiran negatif tadi. Sehingga bagaimana kita menolak pikiran tersebut, jangan pernah kosong. Usahakan kita punya kegiatan yang bermanfaat. Membaca Al-Quranul Karim, membaca artinya. Karena kalau tidak, setan akan terus berusaha menebarkan hal itu. Kadangkala pikiran itu mendorong kita untuk ya untuk mengkajinya lagi. Membahasnya, udah kalau tahu pikiran negatif, ditinggalin. Jangan diikuti. Perbanyak zikrullah. Mengingat Allah Azza wa Jalla, pikiran itu datang, ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca Al-Baqarah sebagai bentuk ruqyah mandiri untuk menghilangkan pikiran-pikiran tersebut. Semoga Allah menyelamatkan kita dari bisikan-bisikan buruk itu. Dan Rasul SAW mengatakan, innallaha tajawaza an ummati amma haddathat bihi anfusuh. Allah itu memaafkan hambaku. Apa yang terjadi dalam hati mereka selama mereka belum berucap dan belum mengamalkan. Selama di hati dia tahan ya. Insya Allah aman. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah Pak Ustaz, jazakallahu khairan atas nasihatnya. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, keluarga, hafizakumullah selalu dalam perlindungan Allah juga kaum muslimin. Afwan Ustadz, keluar dari tema yang ingin Anda tanyakan, lebih utama mana, Saum Daud, Senin Kamis, atau Yaumul Bid? Jazakumullahu khairan. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, kalau ditanyakan mana yang lebih utama, Yaumul Bid, Senin Kamis, atau puasa Daud? Ketika datang seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang puasa. Yang pertama Nabi sampaikan kepada dia, puasalah satu hari engkau dalam sebulan. Satu hari. Sahabat ini mengatakan, aku mampu lebih dari itu. Nabi mengatakan, aku mampu. Kata Nabi SAW, udah dua hari. Dia, ya Rasulullah, aku masih bisa. Katanya misalnya udah tiga hari. Satu sahabat dikasih puasa sehari, minta tambah jadi tiga hari puasa dia. Udah tiga hari dalam sebulan puasa. Abdullah bin Amr bin As dikasih amalan, dia puasanya tiap hari pertama. Sama Nabi SAW disuruh puasa tiga hari dalam sebulan. Karena orang ini sudah mengamalkan puasa dahar. Puasa yang nyambung. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku mampu lebih dari itu. Dikasih, udahlah, engkau puasalah. Satu hari puasa, dua hari berbuka. Aku lebih mampu dari itu. Akhirnya Nabi mengatakan, puasalah puasanya Daud. Enggak ada yang lebih utama dari puasa Daud. Karena yasumu yauman, wa yuftiru yauman. Dia puasa sehari, berbuka sehari. Kalau dikatakan mana yang lebih utama, tentu puasa Daud. Tapi enggak semua orang mampu. Sebaik-baiknya amalan adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit. Hanya ada momentum-momentum tersendiri yang Nabi banyak puasa. Seperti bulan Syaban yang kita berada di dalamnya. Puasa Nabi di bulan Syaban itu berbeda dengan puasa di bulan Rajab. Berpuasa di bulan Jumadil Akhir berbeda. Sampai Usama mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau banyak puasa? Oh ternyata bulan ini bulan diangkatnya amalan. Sehingga kita perlu menambah puasa kita. Yang biasa puasa tiga hari dalam sebulan, ketika masuk ke bulan Syaban, maka puasalah Senin Kemis umpamanya. Kita tahu fadilah puasa Senin Kemis. hari diangkatnya amalan. Ketika mampu lebih dari itu, puasa Daud pada bulan Syaban. Atau kalau bisa lebih dari itu, ya bisa lebih banyak lagi. Karena Nabi SAW ketika bulan Syaban, lebih banyak puasanya daripada berbuka. Jadi yang paling baik yang mana? Yang istiqomah. Kalau secara fadilah tentunya puasa Daud. Tapi kalau engkau bisa istiqomah puasa Senin Kemis, ya ahlan wa sahlan. Jangan sampai engkau berpuasa membuat dirimu semakin lemah, kemudian tidak dapat beraktivitas yang lain. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Pak Ustaz, jazakallahu khairan atas ilmunya. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum. Gimana masalahnya? Afan enggak sinyalnya kayaknya? Suaranya putus-putus. Senantiasa melindungi Ustaz. Ustaz izin bertanya, apakah kurang kepada fadilah? Pertanyaannya, apakah kurangnya keikhlasan seseorang dalam beramal berpengaruh kepada fadilah amal yang akan didapatkan seseorang dari amal tersebut? Masya Allah, jemaah. Iya, jemaah. Kalau bicara apakah keikhlasan berpengaruh kepada fadilah, keikhlasan ini inti dari diterimanya amal kita atau tidak. Innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung. Kalau dikatakan kurang ikhlas, Allah enggak terima. Bukankah Allah Jalla Jalaluh mengatakan dalam hadis qudsinya, Ana aghna al-aghniya 'anil syirik. Aku adalah yang paling tidak butuh. Ana aghna syuraka 'anil syirik, yang tidak butuh partner. Tidak butuh sekutu Allah. Maka barang siapa man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Barang siapa yang beramal satu amalan kemudian disisipkan di dalamnya selain aku, maka aku tinggalkan orang itu dengan apa yang aku disekutukan dengannya. Nggak ada pahalanya. Jadi kalau bicara kurang ikhlas, nggak ikhlas. Yang ada itu ikhlas dan tidak ikhlas. Karena kurang ini berarti dia nggak ikhlas. Dan bicara niat ini, niat yang besar dengan amalan, mungkin amalnya nggak banyak. Anggap puasa dia, puasa sehari. Dia puasa di bulan Syaban, kemana puasa? Cuma di awal bulan, Ustaz, ya. Mungkin 3 hari dia puasa. Tapi niat dia, Masya Allah, dia ingin dijauhkan dari api neraka. Dia ingin puasanya memberikan syafaat pada hari kiamat. Dia ingin dengan puasanya masuk surga dari pintu Royan, ya. Kan jadi besar gara-gara niat. Jadi berusaha kita untuk memperbaiki niat kita. Memang ada orang yang bukan kurang ikhlas, tapi dia berjuang untuk ikhlas. Dia awalnya sholatnya ikhlas, di tengah jalan, atau dia awalnya sedekahnya ikhlas. Tapi setelah itu ada yang memuji dia, ada yang menyanjung dia. Nah, di sini nih, dipertaruhkan amalan dia. Kalau ternyata membuat dia jadi riya, berbangga diri, ujub, habis amalannya. Tapi kalau dia berusaha, berjuang untuk tidak menurutin bisikan-bisikan tersebut, insya Allah dia akan dapat pahala dalam perjuangan itu. Apakah mungkin seperti itu yang dimaksudkan kurang ikhlas, ya? Atau ada contohnya tadi? Nah, tafadhol. Gak disebutkan, Pak Ustaz, contohnya. Siap kalau gitu. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya di luar topik. Apabila saya ingin mempelajari tentang agama di YouTube, terkadang timbul rasa ragu dan rasa bertanya dalam hati, Ustaz. Apakah dosa karena saya punya rasa demikian? Saya takut saat sakaratul maut saya kalah dengan godaan setan. Mohon nasihatnya, Ustaz. Mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam husnul khotimah. Amin. Afwan. Tadi disebutkan dia belajar ragu dari dengan YouTube. Ragu dengan materi kajian yang disimak di YouTube, Ustaz. Iya. Dia selalu bertimbul rasa keraguan dan bertanya-tanya. Barakallahu fikum. Jamaah, memang sekarang ini dengan adanya media memudahkan kita untuk belajar. Tapi kita tetap perlu bimbingan guru. Bimbingan guru inilah yang akan menghilangkan keraguan tadi. Umpamanya dengar kajian atau dengar khutbah Jumat. Kadangkala khotibnya salah menyampaikan. Hadis yang dia sampaikan itu palsu, Mama. Tugas kita sebagai orang awam yang mungkin enggak paham perlu bertanya. Maka di sini perlunya bimbingan guru. Ketika dia menyimak dari YouTube ya, kemudian ternyata ada sesuatu yang membuat dia ragu, maka segera tanyakan. Sehingga keraguan itu perlu dihilangkan dengan keyakinan. Tidak boleh dibiarkan. Kalau ternyata keraguannya itu penyakit, maksudnya semua kajian dia ragu, maka perlu bimbingan guru lagi. Selain kita berdoa memohon kepada Allah, agar ditetapkan di atas agamanya. Dan berdoalah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Kita nih kalau kajian YouTube, kadangkala banyak komentar, ada yang menanyakan ini itu, ada yang meragukan sesuatu. Kita memang sulit untuk membalasnya karena kesibukan. Maka carilah guru. Dan jangan salah memilih guru. Yang dapat membimbing ya. Mungkin gak harus kita hadir di majelisnya, apalagi masa pandemi. Mungkin kita bisa telepon atau kita bisa share, Ustaz. Anda dengar kayak gini, Ustaz, benar apa enggak, Ustaz? Anda sering dapat share-sharean karena memang Mami dia mengatakan, Ustaz, Anda dapat share seperti ini, Ustaz. Benar enggak? Penting untuk ditanyakan. Kalau memang tadi ada keraguan di diri kita, berdasarkan apa yang kita pelajari, kok kayaknya enggak pas nih hadis ini. Kita tanyakan. Bisa jadi karena kedangkalan ilmu kita, atau memang benar keraguan kita. Bahwa ternyata hadisnya itu palsu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Pak Ustaz atas nasihatnya. Pertanyaan berikutnya, apa hukum sholat di masjid yang di depannya terdapat makam dengan tembok pembatas? Barakallahu fikum. Ya, berkaitan dengan kuburan di masjid, masjid di kuburan. Mungkin ini fenomena yang sering kita lihat ya. Di banyak negeri yang salah satunya mungkin di Indonesia. Masjid itu masjid, kuburan itu kuburan. Orang mati itu dikubur, ya di kuburan. Masjid dibangun, ya di tempat. Orang-orang memakmurkan masjid itu atau orang-orang membutuhkan masjid itu. Namun kadangkala orang berpikir ya, ketika dia lihat Masjid Nabawi, Nabi dikuburkan di Masjid Nabawi. Enggak, Nabi dikuburkan di rumahnya. Ini gara-gara renovasi aja kemudian dimasukkan. Tapi hukum asalnya Nabi alaihissalam dikuburkan di rumahnya, bukan di masjid. Maka kalau mau kubur, ya kubur. Engkau mau punya tanah sendiri, mau kubur di tanahmu, tafadhol. Tapi tidak di masjid. Hanya saja kadangkala orang itu wakaf masjid, lalu ketika mati wasiat, kuburkan anak di masjid anak. Kuburkan di kuburan, bukan di masjid. Nabi melarang. Bagaimana beliau menceritakan tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani. La'anallahu al-Yahud wa al-Nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasara. Ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Fala tattakhidhu qubura masajid fa inni anhaakum an dhalika. Jangan jadikan kuburan itu masjid. Aku melarang kalian. Nah, terus gimana Ustaz kalau sudah terjadi? Maka kalau sudah terjadi, kalau memang tidak di dalam masjid, alhamdulillah. Tadi apalagi kuburannya itu di luar masjid dan ada tembok yang membatasi. Jadi kuburannya tidak masuk masjid. Insya Allah tidak ada masalah. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Pak Ustaz. Jazakallahu khairan untuk nasihatnya. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sekarang ini saya kerja di perusahaan asuransi konvensional di bagian laporan keuangan. Semakin sering ikut kajian, saya semakin gelisah, ingin segera resign. Tapi satu sisi, cari kerja lagi susah karena pandemi. Sekarang ini saya masih ikhtiar mencari kerja lain, tapi memang belum ada panggilan kerja. Apakah Allah memaklumi saya kalau saya masih tetap bekerja di sini, tapi sambil ikhtiar cari yang halal? Dan uang gaji yang saya terima, yang saya belikan makanan untuk orang tua atau yang lainnya, apakah itu berarti mereka kena dosanya juga? Orang tua saya pun mereka belum paham tentang riba. Andai kata mereka mengerti, mereka akan suruh saya untuk resign. Saya harus bagaimana, Ustaz? Jazakallahu khairan. Nah, barakallahu fikum. Ya jemaah. Pertama, alhamdulillah ya. Kita bersyukur kepada Allah atas pertanyaan yang disampaikan yang menunjukkan ukhti mau kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah menguatkan hatimu untuk melangkah, hijrah, menuju kepada keridhaan Allah Azza wa Jalla. Kalau pertanyaannya, apakah Allah memaklumi ketika anti masih di tempat itu? Bumi Allah ini luas. Sahabat-sahabat yang hijrah meninggalkan Mekah ke Madinah, mereka enggak nunggu dapat kerja. Mereka menyelamatkan agama mereka, bukan menyelamatkan perut mereka. Sehingga kalau kita lihat, para sahabat yang hijrah meninggalkan Mekah ke Madinah, kayak Abdurrahman bin Auf, ya enggak punya apa-apa. Sebagian sahabat itu tidur di masjid, enggak punya rumah. Karena mereka hijrahnya itu bukan karena harta. Tapi hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya. Maka ana rasa anti harus segera meninggalkan. Belum dapat pekerjaan, sia itu tidak akan mati. Hatta tastawfiya rizqaha wa ajalah. Sampai sempurna rizki dan ajalnya buat dia. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Kata Nabi SAW, bertakwalah kalian kepada Allah. Takutlah sama Allah. Ikutin aturan Allah. Dan berbuat baiklah dalam mencari rizki. Bertakwa kepada Allah, ini keselamatan kita dunia akhirat. Mencari rizki yang baik, itu keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Karena harta yang halal itu akan mendatangkan ketenangan. Harta yang haram akan mendapatkan kegundahan dan kegalauan. Maka anti resign bukan karena ada pekerjaan baru. Tapi resign karena Allah melarang anti untuk melakukan ya transaksi riba atau berada di tempat yang terjadi riba di sana. Ketika anti keluar, kerja di mana? Yang kasih rezeki kita Allah. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu ada rezeki kalian dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Buktinya para sahabat Nabi, iya mereka bersabar meninggalkan Mekah menuju ke Madinah. Tahun pertama mereka susah, tahun kedua masih susah, tahun ketiga berat. Tapi mereka masih hidup. Mereka punya rezeki, mereka hidup. Tapi setelah itu Allah baru bukakan rezeki yang luas buat mereka. Kalaupun yang diberikan kepada orang tua, apakah orang tua dosa? Orang tua gak dosa. Kalau dia dapat uang dari anti dan dia gak tahu tentang hukum riba tersebut. Dan anti yang ana rasa harus segera meninggalkan, sampaikan kepada orang tua kondisinya seperti itu dan minta doa mereka. Semoga Allah memberikan yang terbaik buat anti, tapi yang jelas harus segera meninggalkan tempat kerja anti dan yakin sama Allah. Allah itu sayang sama anti ketika memberikan hidayah kepada anti. Banyaknya harta bukan tanda kasih sayang Allah. Tapi petunjuk yang Allah berikan itu tanda sayangnya Allah. Jangan sampai ditunda. Ngatakan nanti, nanti, nanti. Ditakutkan hati anti jadi keras. Pekerjaan terus gak ada. Karena memang anti bukan meninggalkan karena Allah. Man taraka syai'an lillah. Awadahullah khairan min. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, akan Allah kasih ganti yang lebih baik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik, mungkin menuju ke pertanyaan terakhir. Ya. Nah. Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kakak ipar mau membeli mobil buat ibunya, tapi karena di Jakarta ada pajak progresif, jadi mobil itu pakai nama suami ana. Karena di Tangerang Selatan tidak ada pajak progresif. Apakah secara syariat itu diperbolehkan, Ustaz? Nah. Barakallahu fiikum. Ana rasa dalam bab muamalat ini aman-aman saja, jemaah. Kita mau beli mobil, kita tahu ada pajak di sana. Kita mau menghindari pajak dengan pakai nama orang lain. Dan secara hukum pemerintah sendiri, selama itu bukan atas nama dia, ya nggak ada masalah gitu. Artinya yang dihitung oleh pemerintah kita itu yang atas nama kita. Mamanya, apalagi sekarang ini aturannya kalau nggak salah pakai satu kakak. Makanya kalau ada orang beli pakai nama orang lain, secara hukum pemerintah dia tidak melanggar sebenarnya. Apalagi dalam rangka kita terhindar dari pajak yang kita tahu bagaimana hukum pajak itu di dalam agama kita sebenarnya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada kita semua. Dan negeri kita bisa memiliki pemasukan yang lebih besar bukan dari pajak. Tapi dari hasil alam, dari hasil usaha negara. Harapan kita seperti itu. Karena memang kalau pemerintah nggak mungkin nggak punya, baru dia boleh mengambil dari rakyatnya pajak tadi, tapi juga dari semua rakyatnya, dari orang-orang yang mampu mungkin sebagai bantuan dari mereka kepada negara untuk memutar roda pemerintahan. Jadi anda rasa mungkin nggak ada masalah ketika diatasnamakan orang lain, dan itu bukan tindakan kriminal ya. InsyaAllah seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita nih jamaah yang hampir masuk ke bulan Ramadan ya, bisa bersiap-siap. Mulai saat ini. Dengan memperbanyak ibadah. Doanya jangan berhenti. Allahumma balighna Ramadan. Minta supaya disampaikan ke bulan Ramadan. Sebagai bentuk kecintaan kita dengan bulan Ramadan. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan Ilahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.